قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلب الغضب. صحيح البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والبياجي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وخدنا دانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا النور العظيم، والحمد لله الذي نورنا بهذه الرياضة حتى نجتمع في عطائه سبحانه وتعالى نور نبيه العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha melimpahkan kebahagiaan, yang Maha memiliki kebahagiaan, yang Maha memiliki ruh dan jiwa, Maha memiliki sanubari, Maha memiliki jasad, Maha menceraikan ruh dengan jasad, dan Maha memindahkan hamba dari awal ke alam, dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirah. Dan alam itu satu demi satu pasti kita lewati. Kita telah melewati alam ruh, namun kita tidak menyadari. Kita telah melewati alam rahim, di dalam rahim ibunda kita, tapi kita tidak menyadarinya. Santailah kita di alam yang menjadi penentu, yaitu alam dunia ini. Jangan sampai kita tidak menyadarinya, karena setelah ini adalah ketentuan alam selanjutnya yang tidak bisa lagi menjadikan ketentuan kita berubah lagi, yaitu alam barzakh. Dan setelah itu adalah alam akhirah yang kekal dan abadi, tiada akan pernah ada akhirnya. Alam ruh berakhir dengan pindahnya kita ke alam rahim. Alam rahim hanya berjumlah beberapa bulan saja, 7 bulan bisa, 9 bulan umumnya, dan setelah itu lahirlah alam dunia. Dan di alam dunia pun tidak ada satupun yang kekal. Wama fawqat turabi turab, semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah. Semua yang dibangun di atas bumi akan kembali ke perut bumi. Dan semua yang ada di alam ini tidak satupun yang kekal. Namun amal pahala kita yang akan membuat kita kekal di dalam keluhuran atau dalam kehinaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, saudara-saudariku yang kumulia, ketahuilah semua yang ada di tubuh kita akan dilepaskan. Ketahuilah pakaian kita, harta kita, jabatan kita, semuanya akan dilepaskan. Dan setelah itu ingatlah, semua yang bersifat dosa akan membawa musibah yang sangat berat, dan semua yang bersifat ibadah akan membawa keberuntungan yang sangat indah. Saudara-saudariku yang memuliakan, ketahuilah piagam penghargaan roh agung, ialah wisuda termulia dan suci, adalah kalimat La ilaha illallah di dalam usul khatimah. itulah awal dari segala kehidupan yang tiada dan pernah berakhir dan akan berlanjut dengan kehidupan yang abadi dalam kebahagiaan masa dunia dilati wa'idal mutaqun dan syaitan berzim. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار ماء غير أسر ونار من لبن لم يتغير طعمه ونار خمر لذة للشاربين ونار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم فهو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله يرحمه كان تدل الجنة التي وعد المتقون صلاح ساتو perumpamaan saja surga yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang baik itu. Ia anhar pada ada sungai-sungai yang mengalir, banyak riwayat yang mengalirnya itu sungainya di depan-depan istana-istana surga, mengalir sampai di bawah-bawah istana surga dan sampai ke dalam rumah-rumah istana surga. Tiada pernah berhenti air terus mengalir, airnya lebih rasanya sangat tawar dan lebih nikmat daripada air yang ada di dunia. Iman dari asin wanharun lillahillam yang terhijrah kamu, dan ada juga aliran-aliran sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wanharun min alsalim musafar, aliran sungai madu yang sangat suci dan indah. Terbayang, coba bayangkan. Ini bukannya kita mengkhayal, ini kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada dan disiapkan dan sudah dicipta dan sudah dibangun dengan konstruksi multiluhur Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Sungai-sungai dari air madu, sungai-sungai dari air susu, sungai-sungai dari air yang tidak pernah ada artinya masuk ke dalam istana-istana, masuk ke dalam ruangan-ruangan, sampai ke halaman-halaman yang tidak ada kotorannya, tidak pernah ada virusnya, tidak perlu harus dimasak dan lainnya, dan rasanya lebih nikmat dari semua rasa yang ada di dunia. Di dunia Allah menciptakan banyak rasa, ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pahit, ada rasa. Di sana ada rasa-rasa yang belum pernah Allah berikan di dunia. Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara 'ala qalbi bashar. Allah siapkan bagi hamba-hamba yang saleh, hamba hal yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah melintas dalam pemikiran. Hadirin hadirat, Allah juga berfirman, wala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum, wala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum. Allah Ta'ala menafsun ma'ufiyah lahum, bahwa manusia ini tidak tahu min kurrati a'ini jazaan bima kanu ya'malun. Manusia ini tidak tahu apa yang disimpan oleh Allah untuk mereka jika mereka mau berbuat baik, balasan bagi perbuatan kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan suatu anugerah yang sudah disiapkan semacam hadiah untukmu, hadiah ulang tahun kah atau hadiah pribadi kah, tapi ini hadiah cinta dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin dekat padanya, banyak mengingatnya. Banyak kita mengingat Allah, perbanyak mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah kita diingat Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruli walakfurun. Ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian. Bersyukurlah padaku, maka jangan buat kalian kufur. Hadirin hadirat, orang sering berpikir Kita punya banyak hajat, tapi ingat, kalau kau banyak hajat, jangan mengingat Allah lebih sedikit daripada mengingat hajat. Perbanyak mengingat Allahnya. Kenapa hajat itu bisa Allah berikan sebelum kau minta? Sebelum kau minta sudah Allah beri. Allah bisa, karena Allah Maha Tahu. Kau tidak tahu hajatmu besok. Bisa sudah Allah siapkan besok hajatmu ini, besok selesai. Tapi ketika seorang banyak mengingat hajatnya, Allah dilupakan, maka Allah Maha Tahu jarang mengingatnya. Tapi kau ingat hukum. Ingatlah aku, kata Allah, berpikirlah padaku, aku akan mengingat kalian. Kalau Allah banyak ingat kita, kita punya teman orang yang baik. Kalau sering ingat kita, kan selalu Allah selalu teman kita akan memikirkan kita. Apa nih yang kesusahan temanku barangkali yang bisa membantu. Tiba-tiba dengan kabar dia sakit, maka segera temannya, karena selalu mengingatnya, bagaimana kabarnya apa temanku ya, yang lagi kurang sehat, dia datang sakit, datang. Coba kalau yang Maha Tahu, yang selalu mengingatnya, maka berbanyak ingat kepada Allah, kesuksesan dunia adalah hal yang sangat mudah yang diberikan oleh Allah kepada kita, justru dijanjikan sangat besar kepada para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa depan kalian cerah. Sekali lagi, masa depanmu cerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sudah terjadi sepanjang alam semesta juga. Kullu man ya'syaq Muhammad fi amani wa salam. Semua yang merindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diamankan oleh Allah dan diberi keselamatan. Hidupnya diberi kenikmatan. Tapi tentunya ada usaha semampunya, tetapi kebetulan masa kita ini, masa kebangkitan umat yang baik, masa ini dijanjikan kemakmuran oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nanti di akhirat, orang yang kaya dan miskin sudah lupa dengan kaya dan miskinnya, sudah lupa dengan segala kesuksesan di dunianya ataupun kesusahannya. Dia peduli banyaknya musibah yang pernah terjadi di dunia dan sudah kebingungan dengan banyaknya kenikmatan yang terjadi di dunia, takut tidak kebagian kenikmatan lagi di sana. Jadi lain lagi kalau sudah pindah ke alam sana. Tapi tentunya kita hidup di dunia sekarang kan, belum berpindah. Maka hendaknya kita juga memikirkan kehidupan dunia kita untuk tidak terganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pada Allah kemudahan, kemakmuran, kebahagiaan, supaya mudah dalam ibadah. Itu boleh. Nabi SAW pun berbuat demikian, mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu Allah seraya bersabda, Allahumma aqdir malahu wa aqdir dhurriyyatahu wa barik lahu fihim. Wahai Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik dan perbanyak keturunannya dan limpahi keberkahan untuk harta dan keturunannya. Demikian riwayat sahih Bukhari. Maka hadirin hadirat, bukan hal yang tercela seorang punya harta yang banyak, tapi hal yang tercela adalah semakin banyaknya yang lupa dari Allah. Tak sebab harta, tak sebab harta, tak sebab musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapapun bisa dan memang sifatnya lupa manusia dari Allah SWT. Maka oleh sebab itu diutuslah kepada kita matahari kelembutan ilahi. Hadis yang baru saja kita baca tadi, bahwa ketika Allah selesai membangun seluruh alam semesta ini, alam semesta baru selesai dibangun oleh Allah, Allah langsung menuliskan tulisan di arsy, rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku melebihi kemurkaanku. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar, dan Allah juga mempunyai sifat kemurkaan. Allah ciptakan surga, Allah juga punya neraka. Tadi kita dengar bagaimana indahnya surga wa narun asal musafah walau fiyah min kulli tamarat maghfiratun min rabbih. Dan bagi mereka buah-buahan dan makanan-makanannya, apapun yang mereka inginkan dengan rasa yang semakin indah dan semakin lezat dari segala jenis yang tertutup. Hadirin hadirat, kaman wakadidun kunnah wasukumah aminan wakata'amahum. Dalam waktu yang sama, orang yang sedang dalam kenikmatan asyik itu, di waktu yang sama ada orang-orang yang di dalam kehinaan diberi minum dengan air yang sangat panas dan bergolak. Kami berkesukur malam kami berkata ma'am hingga terputus-putuslah, hancurlah perutnya karena diberi minum air itu di waktu yang sama. Hadirin hadirat, surga dan neraka sudah dicipta dan keduanya masih menanti siapa yang akan memasukinya, siapa yang akan lulus dalam ujian untuk memasuki surga. Ya Allah, jawabannya ada pada kalimat ini, bahwa rahmati kalau Allah, rahmatku melebihi kemurkaanku. Rahmatnya Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemurkaan Allah adalah Iblis. Ini adalah perbedaan barat dan timur. Barang siapa yang makin dekat ke arah barat, maka pasti makin jauh dari timur. Barang siapa yang paling mendekat, makin dekat kepada rahmatnya Allah, maka ia akan makin jauh dari murkanya Allah. Yang hadir di majlis ini sedang dalam keadaan yang didekatkan oleh Allah dengan rahmatnya, jauh dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmatnya Allah itu terbitkan dengan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapannya rahmatnya Allah, tuntunannya rahmatnya Allah, perbuatannya rahmatnya Allah, siang dan malamnya adalah mutiara-mutiara rahmatnya Allah, gerang-geriknya rahmatnya Allah, dan setiap apa yang beliau perbuat dan beliau sampaikan dan beliau ajarkan akan menjadi rahmatnya Allah, bukan murkanya Allah. Dan semua yang beliau larang, yaitu berupa seruan Iblis dan para pengikutnya, akan menjadi kemurkaan Allah. Maka timbangan ini hakikatnya tidak seimbang, karena di satu pihak Allah mempunyai kemurkaan dan pimpinannya Iblis dan pembawanya Iblis kepada kemurkaan Allah. Allah punya kasih sayang, pimpinannya Sayyidina Muhammad SAW membawa para pengikutnya, tapi Allah mengatakan rahmatku lebih besar dari kemurkaanku. Kekuatan kasih sayang ilahi, pengampunannya, kelembutan jauh lebih besar dari kemurkaannya. Bukan berarti Allah tidak bisa murka, maka beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dimuliakan, kita kan punya cita-cita di dunia. Nah, cita-cita kita di dunia itu juga mesti mempunyai cita-cita juga di akhirat. Jangan hanya di dunia saja atau akhirat saja. Dunia harus ada cita-cita juga. Makin baik cita-citamu, makin baik pula Allah bisa membalasmu. Cita-cita ingin membantu orang lain, cita-cita ingin makmur untuk membantu para fakira, untuk membangun masjid, membangun majlis taklim, untuk hal-hal lainnya, harus begitu baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu saya sekolah yang sedang melewati ujian banyak tadi, minta doa agar diberi kemudahan, kelulusan, kesuksesan. Kelulusan, insya Allah kelulusan, kesuksesan. Kalau lulus dan tidak sukses, nantinya untuk apa? Jadi kalau seandainya sukses, tidak lulus, ya mendingan tidak lulus, tapi sukses. Tapi mudah-mudahan lulus dan sukses. Tidak usah takut. Banyak berzikir, tenangkan hatimu dan ikuti pelajaranmu dengan baik, maka masa depanmu terjamin oleh yang memilikinya. Masa depan kita itu ada yang memilikinya, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah akan jadi sukses, maka akan jadi baik, maka akan jadi cerah. Dan dia telah menjanjikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika muncul generasi orang-orang yang baik semakin banyak di akhir zaman, saat itu munculnya kemakmuran. Saudara-saudariku yang dimuliakan, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa keluasan duniawi tiadalah layak dan baik kecuali dicita-citakan untuk hal yang baik, maka hal itu akan menjadi baik. Diriwayatkan di dalam Qabas Nuris Mubi Minyahiyahul Mubin Muqtalim al-Muqtasar min Rub'i Mu'rifat, yang ditulis oleh Guru Mulia Al-Muslim Al-Abdillah Al-Habib Marbin Habib. Dia berjalan Qabas Nuris Mubi untuk ringkasan dari Rub'i Mu'rifat Al-Habib Marbin Al-Muqtasar. Dijelaskan bahwa Sayyidina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat tidak memberikan hadiah oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu hadiah uang yang banyak. Maka ia berkata, apa ini? Ini hadiah wahai istri Rasulullah. Maka ia pun membagi-bagikannya kepada keluarganya, pada para tetangga, orang-orang dekatnya, lalu mengangkat kedua tangannya, wahai Allah, jangan jadikan setelah hadiah ini ada hadiah lagi, dan tahun depan jangan ada hadiah lagi sampai aku nafkahku harus cukup dari hadiah orang lain. Maka dialah orang pertama yang menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seluruh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul wafat. Yang pertama kali menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat adalah Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wa radhaha. Kalau itu dia putri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, beberapa bulan dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung disusul oleh Sayyidatina Fatimah, kemudian disusul oleh istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wa radhaha. Demikian hadirin hadirat, keadaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit para sahabat yang yang menimpahi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan banyak lagi para sahabat yang lain, dan mereka orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam majlis ini alhamdulillah saya ingin mengingatkan, nanti kita tetap alir singkat sedikit, ada yang wafat nenek saya, jadi bibi dari ibunda saya, Ibu Syarifah Syarifah Khadijah binti Ali Al-Abbas, dikenal dengan Ibu Dijenal ini, dia wafat hari kemarin, hari Minggu, kebetulan saya ada juga pemakamannya, nenek saya sendiri, seorang wanita yang saleh, usianya 110 tahun, mencapai 110 tahun, karena ibunda saya saat lahir beliau yang mengasuh. Ibunda saya ada 75 tahun, saudara-saudara itu yang muliakan, beliau wafat dalam keadaan usia yang demikian lanjut dan tidak mengalami sakit hati dan tidak pikun, karena seorang wanita yang saleh dan sangat polos dan sangat banyak ditawari untuk mendapatkan harta dan lainnya selalu mulia. Saya ingin cerita wanita saleh yang Putri Jun ini selalu ditawari saya aja. Putri Jun, ibu ayo pindah ke depan saya aja, tinggal di depan saya, karena kontraknya katakan kira-kira 4 kali 5 meter saja di pojokan wilayah Kebonanas. Itu sudah sedapurnya, sudah kamar mandinya, sudah rumah tidur, ruang tamunya, ya mungkin 5 kali 6 barangkali sekitar itu. kecil sekali. Saya bilang pindah rumah. Ada yang ajak lagi, mau dibikin rumah. Akhirnya sering beberapa kali kalau seandainya saat itu sebelum masih akhir tahun ini tinggal sini. Karena ia dari usia 20 tahun suaminya wafat, tidak menikah lagi selama lamanya sampai usianya 110 tahun. Saleh dan ia dikenal oleh para abaib salihin, dikenal oleh Walidul Habib Abdul Rahman Sagar, dikenal baik oleh Al-Habib Bagir Almarhum Al Rahmatullah Al-Habib Al-Habib, dikenal oleh para abad yang baik sepuh Habib Marbid Hud Ratos dan lainnya yang kesemuanya rata-rata sudah mangkat. Beliau baru kembali mangkatkan minggu, sangat salah ya. Beliau sekali beribad waktu saya sudah berani pompa di rumah kemarin rusak, jadi saya ambil ember aja sambil pegangan ke dinding ke tetangga, ambil tangan satu pegang ember kecil bolak balik untuk isi bak karena pompa rusak di rumah. Orang yang seperti inilah usianya 110 tahun baru wafat kemarin dan ditawarkan rumah yang besar mau berangkat repot saya kalau dari tempat tidur ke kamar mandi jauh repot. Subhanallah, hal seperti ini sangat mulia. Suatu waktu saya datang ke rumahnya sedang apa? Sedang membuat parutan kelapa yang sedang diremas-remas ya, terus remas-remas parutan kelapa di satu bejana tempat plastik gitu ya, mangkok plastik besar. Saya bilang sedang apa? Ya katakan saya lagi bikin minyak rambut. Saya minyak rambut masak sendiri, gak mau beli minyak rambut dari luar. Makanya rambutnya terus sampai usia 110 tahun tetap rambutnya indah. Saudara-saudara itu yang mulia teman-teman, minyak rambut saya yang buat sendiri. Demikian indahnya wanita sore hari ini. Dan baru saja kembali membuat nanti kita tahlilkan. Maksud dari ucapan saya bukan berarti kita jangan memikirkan atau tidak boleh kaya raya, bukan itu jiwa Allah. Karena Allah SWT melihat semua dari kita apa yang kita niatkan dalam kehidupan yang sementara ini. Kita ingin hidup mudah di dunia supaya mudah ibadah, maka itu baik. Berbuatlah, bekerja dan sekolah atau aktivitasmu jalani, dagangmu jalani, tapi niatmu perlu guru, karena ada yang maha mengatur, siap mengaturkan masa depanmu, masa depanmu miliknya, masa depanmu diatur olehnya, tidak akan pernah lepas dari pengaturannya. Subhanahu wa ta'ala, masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, alaqat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaqat Rasul ini alhamdulillah dari malam Selasa kemarin kita mulai ya, sampai sekarang sudah lebih dari 200 alaqat yang mendaftarkan ya, yang sudah ambil nomor. Yang lain mungkin yang membaca Al-Qur'an ini kan puluhan ribu yang hadir ya, ya. Jadi yang punya kesempatan ayo, jangan malu-malu. Saya belum bisa nih baca, enggak apa-apa, ajak dua temanmu atau tiga temanmu yang sudah bisa sedikit lebih darimu untuk baca Al-Qur'an walaupun hanya satu ayat dalam setiap harinya. Kita menjadi penjaga Al-Quran, menjadi benteng Al-Quran. Jangan Al-Quran dirusak, akhirnya Al-Quran dirusak maknanya. Akhirnya orang tidak mengenal Nabi. Dia ngaku Nabi, dia ngaku Tuhan, dia ngaku malaikat, dia merubah Al-Quran. Orang Muslim tidak membaca Al-Quran. Muslimin, kita orang Islam, bacaan kita Al-Quran semestinya lebih lancar dari orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berita-berita Allah itu abadi dan pasti, beda dengan media yang mungkin saja ada kebohongan atau kesalahan, tapi berita dari Allah itu pasti dan kekal abadi. Hadirin hadirat, dibaca dengan mengerti atau tidak mengerti, bacalah. Dan mudah-mudahan kalau sekarang ada 200, insyaallah kalau selasa depan laporannya sudah lebih dari 2000. Amin. untuk bisa bersama setiap malam Selasa, bisa bersama kita jadi makmur generasi Al-Quran yang bikin alaka-alaka, mau pagi bacanya, mau siang, mau malam, terserah kalian. Dan jumlahnya juga kalau bisa yang banyak-banyak, yang lebih dari 4 atau yang lebih dari 5. Kalau kebanyakan nanti akhirnya masing-masing baca sendiri. Jadi satu baca yang lain dengar, satu baca yang lain dengar, dia jadi pengajar, jadi membaca, dan jadi mendengar. Karena orang namanya salah dia benerin, dia termasuk orang yang pengajar Al-Quran. Dan dia jadi mendengar Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran. Jadi ya dalam satu alasan. Demikian instruksi guru mulia kita yang berjalan. Selanjutnya ini adalah majelis akbar kita, insya Allah berjalan lanjut malam minggu yang akan datang di Masjid Kamalia Ciawi, Ciawi ke Sarwa, ke ujung tol Jagorawi. Masjid besar tapi tidak dibina di lapangan. Insya Allah acara kita sukses. Yang mau berangkat konvoy, berangkat konvoy, yang belum punya helm, beli helm, belum punya helm ini, belum menabung, mulai besok, siap-siap, jalan jauh ini, bahaya kalau pakai helm, ya, kecuali hati pelaku, tidak punya helm, karena pakai mobil, tidak punya helm, jadi demikian acara kita. Insya Allah selanjutnya kalau semalam kemarin sudah berjumpa dengan Kiai Ma'ruf Amin, kita akan bikin juga insya Allah di wilayah Provinsi Banten, kerjasama dengan Kapolda setempat dan juga aparat setempat di wilayah Banten, wilayah Cianjur, dan nanti terpadu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Monas. Dan juga malam Senin yang tidak bisa pergi malam Minggu atau ada kesibukan malam Minggu, adalah malam Senin acara kita. Tiap malam Senin pindah dari wali kota ke wali kota. Tiap wali kota Jakarta alhamdulillah sudah setuju untuk mengambil jadwal majelis Rasulullah SAW setiap 5 minggu sekali, dan ada 5 wali kota. Jadi 5 wali kota ini siap masing-masing ambil 5 minggu sekali. Malam Senin yang akan datang di Jakarta Pusat, di tempatnya di rumah, di Masjid Wali Kota, Masjid Wali Kota malam Senin zikir ya. Jadi untuk wilayah Jakarta seluruh wali kota sudah alhamdulillah setuju, dan di wilayah luar Jakarta kita terus estafet, sudah bumi, sudah sukses. Kita terus ke Ciawi, nanti Cianjur, nanti wilayah Banten, nanti terus semakin sukses pikir masyarakat yang pikir, masyarakat yang hukum, masyarakat yang damai, yang masyarakat seperti itulah yang akan dilimpahi kemakmuran, dibuka kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemakmuran itu sudah disiapkan di tangan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabda, "Wa itu mafati khazanil ardh hatta wudi'a fi yadi." Diberikan padaku kunci kemakmuran dunia ini sampai kunci kesuksesan bumi dan kunci kesuksesan dunia, kunci kesuksesan bumi sampai ditaruhkan di tanganku. Maksudnya segala bentuk peternakan dan pertanian dan perdagangan yang sifatnya berhubungan dengan bumi, dengan mengandalkan hujan, mengandalkan cuaca, mengandalkan hewan, tumbuhan dan segala itu semua Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini yang saya dengar, berkata Abu Hurairah, setelah Rasulullah aku ketentuan kalian bisa mendapatkannya warisan dari Nabi Muhammad SAW, bukan berupa harta tapi kunci-kunci kesuksesan bumi ada dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ambillah kunci kesuksesan bumi itu, yang dengan itu kita akan berbawa pada kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah perbaiki kehidupan kita. Al-Quran jangan dilupakan, zikir dan terus semangat dan bersemangat, karena kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir, kapan panggilan terakhir itu akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat bersama memanggil nama Rabbul Alamin. Semoga Allah perbaiki keadaan kita, semakin baik, semakin indah, semakin mulia, semakin luhur, semakin suci, semakin tenang, semakin sejuk, semakin diberi kemudahan, semakin diberi ketenangan, semakin diberi keluhuran, semakin diberi kebahagiaan, semakin dihapus dari kesulitan, semakin disingkirkan dari musibah, semakin dibuka daripada segala kemudahan untuk kita, dan ditutup segala kesulitan kita, diselesaikan segala masalah-masalah kita, masalah yang mudah supaya dihilangkan, masalah yang sulit supaya dihilangkan, musibah yang akan datang kami minta wahai Allah diganti dengan rahmat. Bisa saja ini terjadi karena musibah siap datang pada kami. Kau Maha mampu untuk menggantikan musibah itu dengan rahmat. Ya Rahim, Ya Allah, السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.